Zudu Qasadna Walamana Habibuna Ali Walamana Slapuna Salihun Siril Fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Adiki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Ladina Namta Alihim Natalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini, menjadi satu perkumpulan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis. Khususnya yang akan kita bahas tentang hadis dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Dan boleh atau tidak beramal dengan hadis dhaif? Pembahasan ini satu pembahasan yang jarang diungkap. Bahkan kita mencari yang mengungkapkan tentang pembahasan ini di media sosial pun jarang. Padahal ini satu dalil dan satu fan ilmu yang mana di situ menguatkan akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih detail, kita sekarang belajar hadis itu apa. Hadis itu adalah ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis itu adalah syama'il. Syama'il itu apa? Sifat-sifatnya Nabi. Juga termasuk hadis. Ucapan gimana? Ya yang disampaikan sama Nabi itu hadis. Perbuatan gimana? Perbuatan biasanya sahabat yang meriwayatkan. Sesungguhnya Nabi Muhammad berbuat begini. Perbuatan Nabi hadis jadinya. Ketetapan Nabi hadis. Kenapa? Karena ketetapan Nabi atau bahasa syariatnya takrir itu bisa jadi landasan atau sumber hukum. Contoh begini. Ada sahabat melakukan sesuatu di depan Nabi. Dilihat Nabi, disaksikan Nabi dan enggak ditegur sama Nabi. Berarti perbuatan itu hukumnya boleh untuk dilakukan. Jadi sumber hukum. Itu sekalipun enggak diucapkan Nabi, enggak diperbuat oleh Nabi, tapi ketika sahabat melakukan itu di hadapan Nabi dan didiamkan oleh Nabi, maka jadi satu sumber hukum tersendiri. Itu namanya hadis. Nah, kemudian bagaimana tentang fungsi hadis ini? Nah, hadis itu digunakan sebagai sumber hukum. Hadis itu digunakan sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum kita yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua sumber hukum kita adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau memahami Al-Quran gak mungkin kecuali juga harus memahami hadis. Cuma paham Qurannya tapi gak paham hadis, hadisnya gak mungkin kita bisa beragama, beribadah gak mungkin. Kenapa? Tetap Al-Quran harus dengan pasangannya yaitu hadis. Makanya atiullaha wa rasulahu, taati Allah dan taati rasulnya, rasulnya Allah. Ini jadi satu pembahasan tersendiri. Jadi hadis itu jadi satu sumber hukum. Nah, kemudian gimana tingkatan hadis? Nah, kan gimana tingkatannya hadis? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis itu ada tingkatan-tingkatannya. Dari segi jalur ada hadis namanya mutawatir. Mutawatir itu gimana? Jalurnya banyak hingga enggak mungkin ini bohong. Umpama gini. Panjenengan dengar kabar ada satu daerah di Sragen yang tadi malam dikunjungi sama Pak Presiden. Yang ngomong cuma satu. Yang ngomong cuma satu dari Sragen. Kira-kira sudah bisa membuat Anda percaya atau belum? Belum kan? Yang ngomong dari Masaran satu. Dari Ngerampal satu. Dari Ngawi satu. Dari Karanganyar satu. Jalurnya banyak yang ngomong. Bisa dipercaya enggak? Dipercaya. Itu namanya mutawatir. Jalurnya ada apa? Banyak. Kalau cuma satu jalur namanya ahad. Jalur namanya hadis ahad. Nah, hadis mutawatir itu kedudukannya hampir persis di bawahnya Quran. Ingkar sama hukumnya Quran itu bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ingkar kepada hadis mutawatir itu hukumnya juga sama. Mutawatir. Kemudian pembagian lagi dari sisi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ini kan sekarang saya ngomong, itu hadisnya enggak sahih. Itu hadisnya begini. Nah, kadang-kadang orang itu ngomong itu hadisnya dhaif, enggak sahih. Orang yang ngomong begitu ditanya hadis sahih apa enggak tahu. Coba jangan bisa lihat, itu hadisnya tidak sahih, tidak bisa kita pakai jadi dalil. Hadis sahih itu yang bagaimana? Enggak tahu ya. Lihat dulu di Google memang misalkan. Enggak berani enggak paham ilmunya. Hadis sahih itu adalah hadis yang intinya ya, definisinya banyak, tapi intinya hadis yang bersambung sanadnya dan perawinya dan matannya itu memenuhi syarat. Matan itu apa dah? Matan itu isi hadisnya. An Umar ibnul Khattab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniat. Innamal a'malu binniat terus itu namanya matan. Jalurnya an fulan an Umar bin Khattab an Rasulillah, ini namanya sanad. Paham ya? Sanad itu isinya kumpulan para rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya nyambung. Kemudian rawi dan matan hadisnya memenuhi syarat. Rawi dan matan hadisnya memenuhi syarat. Berarti kalau gitu hadis sahih ada syaratnya. Enggak boleh orang sembarangan ngomong hadis sahih ada syaratnya. Kemudian ada ilmunya. Semestinya pembahasan hadis ini untuk para santri mestinya. Tapi kita aneh zaman sekarang ini orang ceramah di depan orang awam ngomongin hadis terus. Hingga akhirnya orang awam nganggep kalau dari sisi ahlu sunnah wal jamaah hadisnya enggak sahih, kalau dari sisi yang lain hadisnya sahih, kan bahaya. Mestinya itu ada beda sendiri-sendiri. Kita belajar agama ini, kita dapat perintah salat ya tinggal kita laksanakan salat. Jenengan dapat obat pusing dari dokter, diminum sembuh. Terus jenengan tanya, itu obatnya isinya apa ya? Kok bisa menyembuhkan orang yang sakit pusing? Terus bahannya apa? Tanya gitu ke dokter gimana? Diusir. Gelem ngene ra gelem ya wis. Kata dokternya begitu. Mau begini, gak mau ya sudah. Itu mestinya ilmu kalangan santri, tapi karena sudah istilahnya digaung-gaungkan terus, makanya kalangan orang-orang yang senang ngaji, muta'alim, jadi yang sudah biasa datang pengajian, biasa nyatet, jadi kan harus tahu. Harus sudah memulai tingkatan untuk mempelajari hadis sahih. Hadis sahih itu syaratnya ada 5. Hadis sahih itu syaratnya ada 5. Yang pertama, sanadnya nyambung. Sanadnya nyambung. Jadi dari tabi'in. Sanadnya dari tabi'in. Tabi'in ke sahabat, sahabat kemudian kepada nabi. Ada hadis sanadnya tidak nyambung. Dari tabi'in langsung nabi. Dari tabi'in langsung nabi. Nah, gimana? Itu bukan hadis sahih, tapi hadis dhaif. Atau mungkin cuma tidak sampai ke nabi, hanya sampai kepada para sahabat. Nah, seperti ini juga enggak nyambung. Makanya bukan hadis sahih. Hadis sahih itu adalah sanadnya harus nyambung. Itu hadis sahih. Kalau Imam Bukhari itu mewajibkan antara tiap-tiap yang meriwayatkan hadis ini dari sanad-sanad ini nyambungnya harus liqa, harus ketemu. Fulan ngambil hadis dari fulan, ngambil hadis dari fulan. Itu si fulan dan si fulan itu harus pernah ketemu. Harus pernah ketemu dan dimungkinkan ketemu baru sama Imam Bukhari jadikan hadis sahih. Jadikan hadis sahih itu enggak main-main. Tapi kalau Imam Muslim enggak. Yang penting si fulan dan si fulan itu hidupnya sezaman, berarti dikatakan insya Allah pasti ketemu. Sudah bisa dikatakan itu hadis sahih. Kalau Imam Bukhari ada syarat liqa dalam sanad harus ketemu. Tapi kalau Imam Muslim cukup mu'asarah. Mu'asarah itu sezaman. Mu'asarah itu sezaman aja sudah cukup sanadnya nyambung. Yang pertama. Yang kedua, periwayat hadisnya, rawinya itu orang yang bersifat adil. Yang bersifat adil. Adil itu gimana? Kalau membagi rata, bukan itu. Bukan adil itu lain lagi. Adil itu adalah orang yang muslim, baligh, berakal, kemudian dari bisa menjaga muru'ah juga termasuk syarat, bisa menjaga harga diri. Kemudian ada juga syaratnya, yaitu tidak melazimi dosa kecil, tidak terus-menerus berbuat dosa kecil, dan juga tidak berbuat dosa besar. Padahal zaman sekarang ngerasani sudah jadi umum ya. Ngerasani termasuk dosa. Jadi tarik periwayat hadis zaman sekarang susah. Kalau zamannya Imam Bukhari banyak, zamannya Imam Muslim banyak, yang seperti itu yang soleh masih banyak. Kenapa? Masa-masa keemasan Islam, orang solehnya itu masih banyak. Zaman sekarang merosot, merosot, terus merosot. Jadi periwayatnya harus orang yang adil, ketahui ini orang adil. Itu syarat yang kedua hadis sahih. Syarat yang ketiga, dhabit. Kecerdasan intelektual dan menyebabkan terjaganya hadis. Bisa dia menjaga hadis itu dengan tulisan, ditulis sama dia, atau dengan hafalannya dia. Jadi kalau menjaga hadis dengan hafalan, itu orang harus punya hafalan yang kuat. Punya hafalan yang kuat. Saya mau nanya, Idul Fitri kemarin tanggal berapa? Tidak pakai mikir, cepetan jawab. Jelas satu Sawal. Tanggal berapa umumnya? Tidak bisa kan kita? Sudah lupa. Jadi lewat hadis sahih kita tidak bisa. Tahun lalu mulai hujan tanggal berapa? Lupa ya. Ya ini model kita. Saya yang ngomong juga lupa gitu. Yang nanya ini juga lupa sama. Berarti kita itu jadi periwayat hadis sahih ya rada angel nggih. Rada susah. Kenapa? Kecerdasan intelektualnya periwayat hadis sahih itu ingatannya, memorinya luar biasa. Jadi kalau periwayat hadis sahih sekarang saya kasih tahu nomor HP saya. Nomor HP saya 081-8025 sekian. Tahun depan periwayat hadis sahih masih ingat. Nomor HP kamu sekian masih ingat. Zaman sekarang langka. Zaman dulu banyak. Kenapa? Orang itu hafalannya kuat kalau matanya jarang ngelihat maksiat. Nah, orang dulu banyak yang hafalannya begitu. Matanya enggak ngelihat yang haram. Jadi hafalannya kuat. Hafalannya kuat. Sekarang kan enggak lihat TV haram. Nyawang HP haram. Dikit-dikit haram ya susah hafalannya. Untung-untung cek hafal Fatihah ya. Sudah hafal Fatihah ya bangetan berarti. Itu syarat yang ketiga. Kita ngaji terus. Syarat yang keempat, terhindar dari syad. Ada penyakit dari syad namanya syad. Syad itu gimana? Jadi periwayatnya itu orang hebat, tapi bertentangan dengan riwayat lain yang juga meriwayatkan orang yang lebih hebat. Meriwayatkan orang yang lebih hebat. Jadi ada bertentangan dengan yang hadis atau sanad yang lebih hebat. Ya kalau begitu berarti yang sahih tadi derajatnya turun. Itu yang keempat. Yang kelima, terhindar dari ilat. Ilat adalah salah satu cacat yang menyelinap yang terdapat di dalam sanadnya hadis. Nah, ketika terpenuhi lima syarat ini, memang saya sampaikan secara global, karena kalau kita mau menyampaikan secara rinci, ya dengan harus berada di sini sampai nanti jam 12 malam berarti. Nah, kan repot berarti. Berarti setelah ini kita masih ada acara-acara berikutnya. Tapi saya sampaikan secara global, setidaknya sudah tahulah gambarannya. Atau gambarannya. Berarti ketika ini hadis terpenuhi syaratnya sahih. Ketika mungkin enggak terpenuhi syaratnya seperti dhabit, terutama di dhabit, dhabitnya itu enggak seperti hadis sahih, turun standar dhabitnya, kecerdasan intelektualnya atau penjagaannya, maka turun menjadi hadis hasan. Tapi kalau terdapat itunya apa? Masalah terdapat pada sanadnya atau terdapat pada matannya, maka seringkali, enggak semuanya, seringkali turun menjadi hadis dhaif. Turun menjadi hadis dhaif. Nah, sekarang kedudukannya dalam syariat gimana? Gini. Kalau hadis sahih atau hadis hasan bisa dijadikan hujah. Hujah untuk apa? Untuk menentukan sesuatu hukumnya halal, bisa. Menentukan sesuatu hukumnya haram juga bisa. Kalau hadis sahih atau hadis hasan, menentukan sah atau tidak sah, wajib atau haram, atau untuk urusan dalil-dalil akidah ketuhanan, dalil yang berhubungan dengan ketuhanan, teologi, itu harus dengan hadis sahih ataupun dengan hadis hasan. Itu. Lah kalau hadis dhaif gimana? Lah, ini jadi pembahasan. Kalau hadis dhaif gimana? Jelas kalau sahih jelas. Untuk menentukan yang halal yang haram harus sahih, harus hadis hasan. Tapi kalau hadisnya dhaif, fungsinya gimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita bahas juga. Ini satu rangkuman yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengutip dari pendapatnya Ibn Hajar Al-Haytami, kitabnya Duril Mandud. Dia mengatakan, waqad ittafaqal a'immatu minal muhaddisin wal fuqaha, sungguh telah sepakat para imam daripada ahli hadis ataupun para ahli fikih wa ghairihim dan selain mereka, kama dzakarahun Nawawi sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi wa ghairuhu dan ulama-ulama lainnya, apa yang disebutkan, ala jawazil amali bil haditsidh dhaif, bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Dalam apa? Fil fadha'il. Dalam keutamaan-keutamaan. Barang siapa melaksanakan ini akan mendapatkan pahala ini. Hadis dhaif boleh, enggak usah nunggu sahih, enggak usah nunggu hasan. Wa targhib atau anjuran-anjuran. Barang siapa yang kepengin surga beramal begini. Boleh, hadis dhaif. Enggak usah nunggu hadis sahih atau hadis hasan. Wa tarhib ancaman, nakut-nakuti. Kalau berbuat seperti ini bisa mendapatkan siksa atau murka Allah. Boleh hadis dhaif. Enggak usah nunggu hadis sahih atau hadis hasan. La fil ahkami wa nahwiha, yang enggak boleh untuk menentukan hukum halal haram, itu enggak boleh. Dan bolehnya dhaif itu tadi dipakai dalam catatan ma lam yakun syadidadz dhu'fi, yang mana hadis itu tidak termasuk hadis yang sangat dhaif. Hadis sangat dhaif. Sanatnya hilang dua. Waduh. Susah ini sudah ya. Sanatnya hilang dua. Matanya bertentangan dengan hadis sahih. Waduh, mulai. Bingung ini susah. Susah untuk diamalkan. Gitu. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Pendapat Imam Izzuddin bin Abdussalam, dan juga Imam Ibn Dagi Gulaid. Dama ulama itu Ibn Dagi Gulaid. Daging itu tepung, itu hari raya. Anaknya tepung hari raya. Gara-gara apa? Ini ulama waktu itu mau khutbah Id. Istrinya, kalau tidak salah ini ceritanya, istrinya pesan, la tansa daging gulaid, jangan lupa beli tepung untuk hari raya. Lah ini ulama ceramah terbawa, tengah-tengah bahasnya tepung hari raya. Jadi makanya istri itu berpengaruh kepada suami ya. Istri ngomong kredit belum bayar, suami ceramah ya bab kredit nanti akhirnya. Kalau ada suami membahas tentang makanan itu berarti di dalam rumah belum dikasih makan sama istrinya, mungkin gitu. Itu ibu akhirnya dapat julukan Ibn Dagi Gilangit. Anaknya tepung hari raya. Itu ngasih syarat lagi. Hadis dhaif boleh diamalkan dengan catatan mundarijan tahta asalin amin. Hadis itu masuk di dalam satu hukum yang hukumnya itu bersifat umum. Contohnya gini, ibadah puasa. Puasa itu hadis sahihnya kan ada. Puasa itu perbuatan baiklah, kalau ada hadis dhaif tentang puasa sunnah bisa kita pakai. Kenapa? Karena tentang puasanya sendiri yang menunjukkan tentang keutamaan puasa, ada hadis sahih yang menerangkan. Atau sholat itu baik enggak? Kita bisa baca di Quran, kita bisa baca di hadis sahih. Sholat itu bagus. Memperbanyak sholat sunnah itu bagus. Ada satu yang sifatnya umum. Lah kalau ada hadis dhaif tentang jenis sholat tertentu, maka bisa kita pakai. Kenapa? Karena sudah ada dalil umum yang kuat yang mengatakan memperbanyak sholat sunnah itu hukumnya bagus. Kemudian para ulama akhirnya terbagi. Terbagi jadi tiga golongan. Ada yang golongan yang mengatakan tidak boleh hadis dhaif dipakai sama sekali. Di golongannya Imam Abu Bakar Ibn Arabi. Tidak boleh hadis dhaif dipakai sama sekali. Dan ini pendapat ini dipakai juga oleh sebagian saudara kita yang mungkin kurang sefaham dengan amaliyah ahlu sunnah wal jamaah, mengatakan hadis dhaif sama sekali tidak boleh dipakai. Bedanya ulama ini mengatakan hadis dhaif tidak boleh dipakai, tapi mengakui kalau dia, kalau yang ormas yang di luar ahlu sunnah wal jamaah atau saudara kita di luar ahlu sunnah wal jamaah menganggap hadis dhaif itu sama dengan hadis maudhu, hadis palsu. Nah ini yang keliru. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal malah mengatakan diamalkan secara mutlak boleh. Diamalkan secara mutlak boleh. Dengan catatan tidak ada yang menentang ya, tidak ada pertentangan. Diamalkan secara mutlak itu boleh kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian sebagian lagi yang ketiga yang mayoritas mengatakan boleh diamalkan tapi dengan cara-cara tertentu. Kayak tadi bukan urusan hukum, kemudian ada dalil umum yang kuat, kemudian tidak terlalu lemah tingkatan kedhaifatnya. Itu begitu. Kemudian juga sebagian ulama bahwasanya Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahnya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan ijma', saudara, ahlul hadis ijma', para ahlul hadis bahwasanya hadis dhaif itu boleh dipakai dalam fadhailul a'mal. Fadhailul a'mal, paham kan? Kan tadi saya terangkan. Fadhailul a'mal itu amal begini fadilahnya ini. Amal itu fadilahnya ini gitu. Itu boleh gitu. Itu dipakai oleh para ulama. Bahkan ada mereka para ulama yang ngasih satu batasan gini. Idza rawaina fil halali wal haram syaddadna. Kalau kita ini meriwayatkan hadis berhubungan dengan halal dan haram, kita perketat. Sanadnya gimana? Matannya gimana? Ada ilatnya enggak? Ada syadnya enggak? Ada pertentangan enggak? Kita perketat. Wa idza rawaina fil fadhail tasahalna. Kalau kita dalam fadhilah amal, kita nyantai, kita entengkan, tidak terlalu berat. Itu masih ada beberapa lagi intinya. Jabarin bahasanya merupakan ijma' daripada para ulama mengatakan bahwasanya hadis dhaif tetap boleh dipakai di dalam fadhailul amal, dan inilah yang menjadi sandaran daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang saya memang sudah meniatkan kajian ini singkat, nanti pun juga pertanyaannya tidak boleh lebih dari 3 pertanyaan, dan nanti yang mau tanya juga pertanyaan yang nyambung dari ilmu hadis, karena kita kepingin nanti kajian ini tentang hadis dhaif ini nanti bisa dilihat orang kalau mau mempelajari itu enteng, gak terlalu lama gitu loh. Mau download dari YouTube pun juga enteng karena gak terlalu lama, tapi isinya selalu bisa mencakup semuanya. Sekarang tantangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu hadis, kita bisa ngelihat gini. Di pesantren-pesantren kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang diminati ilmu fikih. Wah, ahli fikih banyak, fuqaha banyak. Yang diminati ilmu nahwu. Diminati ilmu nahwu banyak, yang ahli nahwu banyak. Ilmu tasawuf, ahli tasawuf banyak. Tapi ahli hadis jarang. Muhadis asli Indonesia yang belajar di Indonesia, bukan enggak ada, jarang ya kan? Jarang. Atau ilmu tarikh sejarah itu pun juga jarang diminati. Atau mungkin ilmu ulumul Quran itu juga enggak semuanya meminati ilmu tersebut. Jadi ada beberapa fan ilmu yang ternyata di Nusantara ini tidak begitu diminati, di antaranya ilmu hadis. Padahal di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ngobok-ngobok kita di antaranya lewat hadis. Lewat hadis. Ada golongan yang anti sahabat. Itu mereka mendiskreditkan para sahabat, menyebabkan kita enggak percaya dengan hadis, enggak percaya dengan Imam Bukhari. Dan mereka mengatakan begini. Masa yang meriwayatkan hadis terbanyak itu Abu Hurairah? Kan harusnya keluarga Nabi yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Hurairah. Lah ini mengancam kita. Lah, kita ini bersandar kepada hadisnya Abu Hurairah, dan kita mengakui. Lah, kalau hadisnya Abu Hurairah digugurkan, berarti kita kehilangan pegangan dalam ilmu hadis. Kalau hadisnya Abu Hurairah digugurkan, berarti Imam Bukhari pun juga masukkan hadisnya Abu Hurairah dalam sahih itu juga salah. Berarti Imam Bukhari pun gugur, Imam Muslim pun juga gugur. Dan ini ada tantangan seperti ini. Tantangan yang istilah menjatuhkan Abu Hurairah, pada hakikatnya bukan Abu Hurairah yang dijatuhkan, tapi pemahaman kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Ini tantangan kita nih. Makanya yang masih muda-muda kalau bisa pengen jadi ulama, ya pelajari benar ilmu hadis. Nah, dari sini banyak permainan dari di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lagi, lain lagi, golongan lain lagi. Ini banyak meniadakan hadis, menghilangkan hadis, menghilangkan hukumnya hadis. Dengan alasan apa? Sudah enggak sesuai dengan zaman sekarang, enggak bisa diterapkan lagi, hadisnya gugur. Atau ini bertentangan dengan hak asasi manusia, hadisnya gugur. Ini enggak sesuai dengan pergaulan internasional, hadisnya gugur. Hati-hati. Ini paham? Mengandalkan akalnya dan menganggap akalnya lebih hebat daripada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ini faham bukan lewat sahabat lagi, su'ul adabnya dengan Nabi itu lewat sahabat, sudah su'ul adab kurang ajar sama Nabi. Kalau ini kurang ajar langsung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Ya, jangan ngomong hadis tidak sesuai dengan HAM, syariat tidak sesuai dengan hak asasi manusia, enggak paham ilmunya berarti. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para ulama jatah akal itu paling banyak diberikan oleh Allah itu kepada Nabi Muhammad. Anggap aja satu dunia ini ada kerikil 1 miliar, kerikil batu kecil itu ada 1 miliar. Di 1 miliar ini satu diambil, dibagi ke seluruh manusia termasuk para nabi dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Sisanya untuk Nabi Muhammad SAW. Pembagian akal kurang lebih seperti itu. Dan sekarang berarti Nabi Muhammad SAW lebih tahu tentang kondisi zaman kita dibanding kita yang hidup di saat ini. Nabi Muhammad lebih paham tentang yang harus kita lakukan di zaman ini dibanding kita sendiri yang hidup di zaman ini. Maka enggak boleh kita meniadakan hadis hanya dengan alasan tidak sesuai dengan zaman, bertentangan dengan hak asasi manusia, atau tidak sesuai dengan tata pergaulan internasional dan sebagainya, enggak bisa. Itu termasuk bermain untuk merongrong Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi dari sisi ilmu hadis. Ini golongan lain. Kemudian, ini golongan yang paling banyak nyerang kita dari ilmu hadis ini. Ada golongan yang nyerang kita dari ilmu hadis, itu permainannya curang. Dengan kekuatan dana yang luar biasa, mencetak kitab-kitab hadis. Mencetak kitab-kitab hadis. Kitab hadis Syekh Manawi, dicetak ulang. Di bawahnya tulis, disohihkan oleh. Lah kurang ajar ini. Imam Nawawi yang begitu hebatnya, karangannya dicetak ulang, di bawah itu sih disohihkan oleh Syekh Fulan. Nanti di kitab itu Imam Nawawi mengatakan hadis ini sohih, Syekh Fulan ngomong hadis ini enggak benar, enggak sohih. Terutama ziarah kubur dibuat enggak sohih hadisnya. Terutama tawasul dibuat enggak sohih hadisnya. Ini. Dan ini bukunya banyak. Makanya Anda kalau beli buku di toko buku manapun juga ada tulisan disohihkan oleh atau ditahkik oleh, hati-hati. Kenapa? Penyusupan sudah masuk di situ berarti. Dikhawatirkan sudah masuk ada di situ. Hati-hati. Masalah ini harus benar hati-hati. Itu. Jadi ngerusak dengan kitab hadis dengan diterbitkan ulang. Itu yang pertama permainan mereka gitu. Mereka pun juga bermain juga. Yang kedua mereka berusaha menyebabkan umat enggak percaya dengan ahli hadis. Enggak percaya sama ahli hadis itu siapa sih? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan imam-imam yang lainnya. Dengan cara apa? Hadis sudah disohhikan sama Imam Bukhari, didhaifkan sama ulama-nya mereka. Ini kan lucu loh nih. Imam Bukhari hidup di zaman itu, umpama gini aja, saya kasih satu perumpamaan. Yang lebih tahu tentang daerah Solo itu orang yang di Sragen, Karanganyar, Wonogiri, atau orang yang ada di Lombok. Mana lebih tahu? Yang ada di Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Kenapa? Lebih dekat dengan Solo. Paham ya? Yang lebih tahu tentang hadis Nabi ya orang yang masanya lebih dekat ke Nabi. Sahabat lebih tahu tentang hadis Nabi dibanding para tabi'in, apalagi orang zaman sekarang. Para tabi'in lebih tahu tentang hadis Nabi dibanding orang zaman sekarang. Para tabi'in lebih tentang hadis Nabi dibanding orang zaman sekarang. Begitu juga Imam Bukhari, Imam Muslimnya sudah disepakati. Imam Bukhari ini orang soleh, mungkin termasuk kekasihnya Allah. Imam Muslim termasuk kekasihnya Allah. Imam Nawawi diriwayatkan juga punya karomah. Ini orang-orang mulia yang mana mereka dekat dengan Allah dan lebih dekat masanya dengan Nabi menyatakan hadis sahih. Lah kok ada yang lancang kurang ajar mengatakan ini hadisnya enggak sahih. Disahihkan sama Imam Nawawi, didhaifkan sama dia. Ya. Yang lebih lucu ada yang percaya gitu lah. Yang lebih lucu ada yang percaya. Saya ada orang Sragen cerita tentang Solo. Terus ada orang Lombok cerita tentang Solo. Yang lebih benar yang mana? Sragen jelas karena lebih dekat dengan Solo. Paham ya? Ini kias asal-asalan ini. Tapi insyaallah moga-moga saya dipahami insyaallah. Bisa dipahami ya? Itu lebih paham. Gini. Saya mau menceritakan tentang kakek saya. Saya cerita tentang almarhum Ibanis. Kenapa? Saya cerita. Saya langsung cucunya. Muhammad bin Husin bin Hanis. Cerita lebih dekat. Ada orang tinggal di Jakarta. Ketemu Ibanis seumur hidup. Saya cerita tentang Ibanis. Mana yang lebih benar? Yang sering kumpul atau yang tidak pernah kumpul? Yang sering kumpul. Yang lebih dekat atau yang jauh? Yang lebih dekat. Begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ditanamkan ketidakpercayaan kepada ulama ahli hadis sehingga mereka mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh para imam hadis ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ini masih fitnah dari golongan yang sama ini. Mereka mengklaim ajaran mereka itu adalah ajarannya ahli hadis. Kita ini ahli hadis. Padahal karangan yang sesuai didhaifkan, yang enggak sesuai disahihkan, yang enggak sesuai didhaifkan itu bukan ahli hadis, ahli hadas. Ada atau hadas besar atau hadas kecil itu. Kan ahli hadis itu. Itu mereka ngklaim itu. Jadi kalau ngomong ahli hadis apa ahli hadis? Oh, itu orangnya hidupnya baru zaman-zaman sekarang ini. Hus, kan ahli hadis. Ahli hadis itu apa? Imam Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibn Hajar dan imam-imam yang lainnya itu ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal ahli hadis. Kemudian di antara sebab yang mereka sampaikan juga, mereka menganggap bahwasanya hadis dhaif itu setingkat dengan hadis maudhu. Jadi kalau ada hadis dhaif, ya itu hadisnya dibuang. Kenapa? Sama dengan derajatnya seperti hadis palsu. Dan ini merongrong, mereka bermain di situ, membuat ini sanatnya enggak kuat, kita jatuhkan derajatnya jadi dhaif. Padahal hadisnya sudah disahihkan oleh Imam Bukhari dan para imam-imam yang lainnya. Nah, inilah yang berhubungan dengan hadis dhaif dan kedudukan hadis dhaif di dalam agama Islam. Saya kasih 3 pertanyaan, siapa yang mau nanya? Silakan. Itu ada pertanyaan, silakan. Enggak lebih dari 3 pertanyaan ya. Monggo. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana kita menghadapi orang-orang yang menganggap dirinya atau kadang-kadang melemahkan hadis yang seperti dikatakan tadi, menganggap hadis yang dhaif itu tidak bermanfaat, sedangkan kita semua kan masih boleh menggunakan atau mengamalkan hal tersebut. Kalau di daerah-daerah kemungkinan sudah banyak hal-hal yang merongrong seperti yang dikatakan Habib tadi. Terus bagaimana kita menyikapinya jika bertemu dengan beliau-beliau ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bertemu dengan orang yang dikritik ngomong hadis dhaif, enggak bisa dipakai. Tanyakan balik aja pertama. Ini kalau kita harus berdialog ya. Hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu apa? Dia nyebutin pengertian hadis dhaif itu masih belum sempurna. Kenapa? Karena definisi hadis dhaif itu ada banyak. Ada mendefinisikan begini, begini, begini, begini, macam-macam definisinya. Ada mendefinisikan itu macam-macam. Jadi ketika orang zaman sekarang, apalagi banyak orang yang ngomong hadis dhaif tapi dia enggak paham hadis. Jika kita harus mensikapi orang itu, pertama jelas omongannya enggak bisa kita dengarkan. Dan yang kedua, kita sudah harus menjadikan masyarakat kita ini bukan masyarakat yang awam. Bukan masyarakat yang awam. Jadi masyarakat kita itu sudah harus paham ilmu. Sudah harus paham bahwasanya hadis dhaif itu boleh untuk diamalkan. Sudah harus paham bahwasanya hadis sahih itu yang bagaimana, hadis dhaif itu yang bagaimana. Nah, orang yang ngomong begitu aja, itu hadis sahih pengertiannya apa dia enggak paham. Hadis dhaif pengertiannya apa dia juga enggak paham. Kemudian apakah kita harus berdebat? Nah, kalau kita berdebat mungkin bukan porsinya. Porsinya itu kita diskusi nanti terjadi diskusi yang terlalu panjang. Orang awam pun juga akan jenuh dengan diskusi model hadis yang terlalu panjang. Lah, sikap kita bentengi. Bentengi sejak dini dengan memberikan pengertian kepada masyarakat. Jadi ketika kita ngobrol, kita sering ngobrol mungkin kumpul. Waktu jagongan ngobrol sama tetangga 3-4 orang sampai kan. Tadi malam kemarin tuh saya ngaji. Sekarang ini muncul ada golongan dikit-dikit ngomong hadisnya dhaif, hati-hati. Hadis dhaif itu kita yang sudah pernah dengar ini kita terangkan, kita sampaikan. Itu cara membentengi sejak di. Masyarakat sebagian besar sudah paham. Nanti ada yang ngomong, tahu ini orang enggak benar ini. Ini ngaji ini kurang suwe, kitabnya kurang kandel gitu berarti. Dekat-dekat daif, enggak boleh. Padahal kalau diteliti, yang didaifkan itu yang enggak sesuai dengan mereka. Tawasul daif semuanya. Ziarah kubur daif semuanya. Keagungan Nabi didaifkan semua. Semuanya. Tapi sesuai dengan mereka, wah, sahih, ini riwayatnya kuat. Itu begitu. Jadi mereka sendiri ternyata terbukti yang suka mendhaif-dhaifkan hadis di dalam keilmuannya mereka tidak konsisten. Jadi di satu sisi dia mendhaifkan hadis, di kitab yang lain justru disahihkan hadis itu. Jadi ilmunya tidak konsisten. Lah, hanya menafsirkan hadis, mencocok-cocokkan berdasarkan dengan hawa nafsu. Jadi bentengi masyarakat kita dengan kita kasih pengertian yang benar. Asyik paling banyak untuk menyikapi sesuatu hal itu dengan ilmu. Ketika kita sudah menyampaikan ilmunya, dia enggak mau terima, kita serah. Terusnya dia. Yang tugas kita hanyalah menyampaikan ilmu yang hak. Itulah tugas kita. Ini tuh. Ada lagi? Silakan. Ya, monggo. Yang satu nanti terakhir dari kalangan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya tentang doa kunut. Itu doa kunut itu termasuk dalam hadis apa? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pembahasan tentang doa kunut ini panjang, tapi kita jawab secara global aja. Gini, jadi ada beberapa riwayat berbeda tentang doa kunut. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu kunut sebulan terus meninggalkan. Nah, titik perbedaan di sini. Meninggalkan itu gimana? Lah, meninggalkan itu ada yang meninggalkan, Nabi meninggalkan semuanya. Ada berpendapat begitu. Dan juga mengatakan enggak, Nabi meninggalkan kunut nazilahnya. Tapi kalau kunut subuhnya tetap dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Syafi'i berpendapat berpegangan kepada hadis itu bahwasanya kunut subuh tetap dilaksanakan oleh Nabi. Ada imam madhab yang lain berpendapat enggak sunnah kunut subuh. Makanya kita harus bijak bahwasanya ketika ada orang yang tidak kunut subuh, belum tentu dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, karena dalam empat madhab ini ada yang mensunnahkan kunut subuh, ada juga yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Yang salah itu kalau mengharamkan kunut, ini salah. Kunut gak boleh, bid'ah lah, ini jelas. Ini termasuk penyakit ahli hadas tadi itu berarti ini. Ini yang bahaya. Ini ngomong kunut subuh bid'ah, ini yang bahaya. Kenapa? Kunut subuh itu juga punya dalil hadis yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa jadi satu rujukan di dalam pendapat para imam, para ulama. Mungkin itu. Satu lagi dari ibu-ibu, silakan, monggo. Ya, monggo, silakan dikasihkan mic-nya. Ada mic-nya. Terima kasih. Bagi kita orang-orang yang awam tentang hadis ya, tak paham sama sekali tentang hadis. Yang kita baca biasanya kalau nyari-nyari kitab hadis itu yang mesti ada terjemahannya. Kalau enggak ada terjemahannya, enggak pernah bisa baca. Banyak di rumah misalnya kita punya banyak kitab-kitab hadis, ada Sahih Bukhari, tapi tidak pernah bisa membaca karena memang tidak punya kemampuan berbahasa Arab. Orang-orang seperti kita ini kalau membaca hadis itu misalnya kita cari yang bulughul maram yang ada artinya, yang pokoknya yang hadis-hadisnya itu seperti yang diceritakan tadi. Banyaknya itu cuman fadhailul a'mal itu tadi. Jadi saya pikir ini hadis-hadis tentang hadis-hadis dhaif ya. Kalau saya kadang-kadang juga menjumpai hadis-hadis yang bertentangan dengan akal yang tadi dikatakan, oh akalmu itu cuma segitu kok kamu mau menentang hadis gitu. Tetapi memang benar-benar bertentangan dengan akal saya, maksud saya penalaran saya gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya kalau untuk orang-orang awam seperti kita ini, kalau kita mau mempelajari hadis itu, kitab yang misalnya bisa kita minta untuk disarankan itu apa saja itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk orang awam tentunya kan kepengen ya baca buku hadis, belajar hadis, tentunya kan setiap orang pasti ingin. Gimana? Ya dianjurkan seperti Arba'in Nawawi. Mungkin Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin. Kemudian kalau yang berhubungan dengan fikih, itu hadisnya Bulughul Maram. Tapi ketika kita mempelajari hadis, jangan kita menganggap buku hadis ini sebagai guru kita. Kenapa? Karena di dalam kita beribadah sehari-hari mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, mungkin ada sebagian amalan yang kita dapati loh kok enggak sama dengan yang di hadis. Kok enggak sama dengan yang di hadis. Tetap kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Loh, kenapa? Ini yang jadi pertanyaan. Kenapa? Lebih mulia mana? Mengikuti hadis atau mengikuti Imam Syafi'i? Pertanyaan seperti itu jangan dijawab, dijawab lagi dengan pertanyaan. Lebih mulia mana? Memahami hadis sendiri atau memahami hadis lewat Imam Syafi'i? Lebih mulia memahami hadis lewat Imam Syafi'i. Dan sudah disepakati, ulama semua yang hebat-hebat, mereka mengikuti mazhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sudah mengetahui ratusan ribu hadis, dan sudah dipilih yang paling cocok, yang paling hati-hati, dan yang paling tepat untuk diamalkan. Kenapa? Karena dalam hadis itu ada yang mungkin hukumnya khusus, ada yang mungkin hukumnya umum, ada yang mungkin sudah dihapus hukumnya dengan hadis yang lainnya. Seperti hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Berarti enggak ada bid'ah hasanah. Hadisnya semua bid'ah sesat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah. Lah kan lucu. Semua bid'ah sesat kok masih ada bid'ah hasanah. Ternyata pemahaman kita sama hadis yang kurang. Maksudnya kata-kata kullu itu enggak berarti semuanya, tapi berarti sebagian. Memang kata-katanya sifatnya umum, tapi yang dimaksudkan adalah maknanya khusus. Jadi pakai itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi, kemudian kitab Bulughul Maram. Tapi kitab itu bukanlah pengganti guru. Tetap dalam urusan-urusan penting kita harus mengikuti guru-guru kita. Dan kalau ada sesuatu yang janggal seperti hadis ini semestinya dhaif atau hadis ini harusnya sahih atau dan sebagainya, terutama kalau berkaitan dengan amaliyah kita, maka dalam buku itu kita harus hati-hati. Kenapa? Buku itu sudah ada penyusup-penyusup yang masuk ke dalam buku tersebut yang akan mengacaukan pemahaman hadis masyarakat awam ahlu sunnah wal jamaah. Jadi tetap intinya pakai aja bukunya, tapi buku itu bukanlah pengganti daripada guru. Nah, mungkin sudah 3 pertanyaan. Dan insyaallah kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fi din wa dunyal akhirah. Annallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin, faqihna wa iyyakum fid din wa alimna wa iyyakum mutawil, wahdina wa iyyakum ila sawa'is sabil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adadama fi ilmillah, salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي